Mitra Bisnis sedang dilakukan pembahasan untuk merubah beberapa syarat pendirian PT, termasuk tidak lagi membutuhkan modal dasar dari sebelumnya minimal harus 50 juta. Struktur pengurus PT yang sebelumnya minimal 1 direksi dan 1 komisaris juga akan disederhanakan dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi UKM atau ASPEK, HM Syaifuddin. Pak Syaifuddin, apa komentar Anda soal ini dan adakah hal-hal lain yang perlu dirubah dalam Undang-Undang PT ini? Begini, yang pertama secara falsafah ya, upaya menyederhanakan atau tidak membuat ruwet atau membuat lebih mudah perusahaan itu memang harus diapresiasi ya. Kalau itu mempermudah untuk usaha, mengapa tidak kita sambut dengan baik gitu loh. Ya, secara ide mungkin ya, secara regulasi, itu sebenarnya sudah mulai ada perubahan-perubahan ke arah lebih baik ya. Tetapi di lapangan itu agaknya masih belum signifikan ya, perubahan itu. Ya maaf ya, seperti kita kan pelaku di bawah ya, memang belum terasa itu kalau memang sudah ada perubahan signifikan itu. Bukan hanya regulasi katanya yang dibutuhkan, tetapi pengawasan pelaksanaan peraturan itu. Jadi mungkin juklak juknisnya yang perlu diperjelas secara detail ya. Nah, sampai saat ini bagaimana pendapat Anda terkait waktu yang diperlukan untuk mendirikan sebuah PT nih Pak? Sudah cukup cepat atau masih terbilang lama? Sudah bisa praktis ya, mestinya bisa selesaikan dalam waktu cepat itu masih lama gitu ya. Bagaimana dengan biaya pendirian PT itu Pak sampai saat ini? Relatif ya kalau nominalnya ya, tapi ternyata biaya itu tidak sesuai yang tertera. Itu mungkin yang dianggap mahalnya, dianggap mahal itu. Yang tercantum di biaya itu ternyata hanya sebagian kecil yang kita bayar secara nominal. Ya itu tadi, kalau secara regulasi agaknya sudah mulai mempermudah ya. Tetapi di lapangan agaknya itu masih berlaku itu. Kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah itu. Pak Syaifuddin, menurut Anda, adakah dampak buruk nantinya jika syarat mendirikan sebuah PT itu dipermudah? Pasti, ada pengaruh itu pasti ya, pasti ya. Tetapi sebenarnya itu regulasi itu kalau memang dibuat atau diikuti dengan regulasi gizi turunan di tingkat pemerintah daerah, mungkin bisa dibatasi ya, banyak hal-hal yang mungkin mengalah ke itu ya, yang semacam itu tadi ya, yang jelek-jelek tadi itu. Iya nih Pak, karena ada pihak mengatakan sekarang banyak pendirian PT baru di bawah perusahaan induk semata-mata hanya demi menghindari pajak yang besar. Apa memang begitu Pak? Kenapa tidak? Ya loh, kalau memang PT kalau semakin banyak ya mungkin kita pikir-pikir positifnya bahwa itu akan memperbaiki iklim usaha. Ya loh, mungkin memang akhirnya pemasukan dari sektor pajak itu mungkin memang akhirnya agak berkurang sedikit. Tapi cobalah sekarang ini mulai juga paradigma bahwa pemerintah atau rakyat yang diperkuat. Pajak itu kan hitungannya sebenarnya pemerintah yang diperkuat itu. Nah, untuk UKM sendiri nih Pak Syaifuddin, jika UKM ingin mendirikan PT, bagaimana kondisinya Pak? Mudah atau sulit sih Pak? Secara umum itu memang masih agak kesulitan ya, masih ada pembatasan-pembatasan. Perlu ada yang dibuka, dilonggarkan, masih agak terhambat lah. Sebenarnya segala fasa-fasa UKM itu orangnya ulet, dia kan selalu ngikuti ya. UKM itu kan di tingkat paling bawah ya hitungannya ya di dunia usaha ya. Pohon itu mungkin rumput ya. Rumput itu dengan peraturan apa-apa saja ya, artinya dibuang, dibasmi dengan obat sama saja, selalu bisa tumbuh gitu ya. Fasa-fasanya seperti itulah. Terakhir Pak Syaifuddin, saat ini Indonesia masih berada di peringkat bawah ya Pak, dalam hal kemudahan berinvestasi dan pendirian sebuah perusahaan. Nah, Anda optimis kondisi ini bisa membaik ke depannya? Saya masih berharap ya. Saya masih punya harapan karena sebenarnya kita kan juga selalu berubah, termasuk regulasi ini ya berubah ya. Jadi kita berharap memang dari regulasi ini kalau diikuti dengan jumlah jenis yang detail tadi ya, diikuti turunan regulasi di tingkat kabupaten misalnya, itu nanti mungkin akan ada perubahan-perubahan semacam itu ke iklim lebih baik ya. Saya masih punya harapan itu. Demikian Ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi UKM atau ASPEK, HM Syaifuddin. Saya Mandariska.